Lunggu-lunggu Bung Karno. Lu apa salahnya? Beliau ada jasanya, bagaimanapun tidak bisa. Jasanya besar sekali, proklamator bangsa ini loh. Setiap pendeknya Pak Karno, beliau berjuang untuk bangsa ini dan ikut andil mengisi kemerdekaan, bukan sekadar kemerdekaan. Bawa EDW menangi 45, menangi orang, manggul babu runcing. Ojo mana kok manggul bedil babu runcing orang. Tinggal wis tumoto-moto sebab diberdekakan no, dening para ulama, para sesepuh, para luhur, pinuluhur dan sebagainya. Entah itu dari kalangan ulama, para aulia, ilah tokoh masyarakat, pemuka masyarakat ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan, sehingga kita bisa meraih kembali lambang negara sebagai harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa, merah putih itu di dalamnya. Tinggal matur nuwun ngono ae kekan ribut. Awake dhewe ku andil apa? Zaman perjuangannya Wali Songo kaya apa? Payai Wali Songo kaya apa? Nah, jangan dikira Wali Sembilan para aulia-aulia terdahulu bukan seorang ekonom atau kayak Habib Lutfi pengajian wis teko diambungi tangane tinggal di dinding pong dan mangun dimanjakan dan sebagainya. Itu terkadang malah dedek no fitnah orang sadar. Kok fitnah itu Habib? Loh, gua nganggup pakaiannya ini ku berat ujiannya loh. Nah orang kebenaran ngocol terus yai rumong sawai kiai yai siji apa mana dihormati wong. Nah orang kebenaran kaya kerupuk lebih dintas saking gorengan berkingking. Makanya kenang angin lepas. Ini guna ini semangat kerupuk. Nah, ini dijunjung-junjung nama ini. Wah, ngoten pelaku ini kantepan. Kelambi ini sesak ini. Ini ku fitnah itu beriku. Bukan fit. Nah, kami pribadi. Kami tiangnya boten. Monggo sing ngundi ku sing Muhibin kok. Tapi kan gitu yang senyatinya sentuh, tersentuh. Padahal hatinya jerit, oh itu saya ngambung tanganku, itu luwe hape, ini bang awakku. Kowe umpamanya panjenengan ngomong si jiwa, si jidok dosanya. Ini aku tukang ngomong nyur podium, sing tak jauh ngomong, aku ngake. Ini aku salah, aku salah. Jadi nanggung dosanya seabrak-abrak. Dia nggak enak. Nek ningali amplop ya, bukan pun takon sampean. Baik tenang mawon nek ningali amplop ya, bukan. Kita itu orang rohang pun. Selentem wasalam. Jadi, makin tengkandel tipis ini kita kabari berbahagia. Tengkandel tipis ini ngahirat tikusin berat. Kandel TPC tengah air atau sing ada luar biasa. Loh, niku penting pun masyarakat muslimin rahimahullah mawas diri. Kita khawatir nah. Lah kita kembali tadi wow. Kenapa? Saking Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Situ sejarah tinggalan Nabi Allah Ibrahim dilanjutkan oleh regenerasinya yang bisa membangun Masjidil Aqsa sinambung. Nah, kita sudah menyiapkan itu apa belum sebagai penerus sejarah, pengisi sejarah, sejarah Islam. Bagaimana perjuangan Wali Sembilan orang yang ekonom yang luar biasa perjuangan itu. Kita punya santri, terkadang tidak mampu. Tolong santriku tak gradi 10 wong, 20 wong umpamanipun. Sing pertanian, sing ahli obat-obatan, ayo dilepas. Nek cara mahasiswa KKN ono bantu yai-yai utawa bapak-bapak kita yang tentang pegunungan tentang bisa mendapatkan air bagaimana, bisa membuat pupuk bagaimana, meringankan petani-petani kita, kita kirimkan santri-santri kita. Elah, boro-boro. Allahumma antep. Isi rencana wis mikir. Kayo nggih masjid niku nyun sewu nyun sewu. Milih ketua wah gampang. Wis iklena tahan wae dadakna ketua panitia nih pembangunan. Terus pelindungnya anak gelem Pak Wali, Pak Bupati, katut kabeh niku pun. Wis. Terakhir iki yang dibahas napa? Proposal pendanaan. Oh, nek butuh kita berkumpul, rada sulit. Nggih. Sin sulit Mbak Angelun. Lah iki repot ta berikut niku pun. Muter mun paling kemeng iki kowe ta berikut niku. Lah iya. Lah ulama-ulama kita dahulu tidak ekonom. Kantongnya metu. Ulama-ulama kita dahulu bagi amplop ning pengajiane. Ora luru amplop, sakniki kula keduman amplop. Top pemilu. Luar biasa. Niki satu contoh. Terus rintisan membuat regenerasi sejarah. Pengisi sejarah. Sejauh mana kita bisa mengisi sejarah Islam ini untuk membuat satu percontohan sehingga Ka'bah bisa didatangi dari mana-mana. Lalu yang kedua, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis aja ngurusi wong sing pendapat angel kok ora usah durusi. Niku malah kita mogok. Aja terus ini dianggap apa nanti ada tapi tidak ada nonton angel mentah pun saya harap nandur buah-buahan paman ini nanti buahnya begini sampai mindel mohon bergumus bodoh kalau tak nandur ini buah engkau nak bisa buah ya apik jeruk tiga ila rambung nonton mawan lah rada angel-angel. Jangan mau kita terinya bobok dengan begitu dan begitu. Persiapkan kita ini mampu bisa mengisi sejarah Islam tidak? Penerus wali sembilan, penerus-penerus beliau. Dan penerus bapak-bapak kita, tokoh-tokoh kita yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Mengisi kemerdekaan. Sudah pernah berbuat apa kita? Takon karawak dhewe. Aku gawe apa kanggo bangsa iki? Aku bisa gawe apa kanggo agama iki? Takono karo awake dhewe. Saja. Izin mesti ini. Malu. Jane iki niku cara barang niku barang daharan niku ten meja tinggal ngemplok ngoten mawon. Ribet mboten enten. Terus habis-habisnya. Ini pentingnya sejarah. Ini kita ingat nih perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Kita tahu riwayat hidup ibun. Kadang ni kita tahu riwayat ibun Kanjeng Nabi. Kita tahu riwayat ibun ibun hidup para sahabat, para ahli bait, para ulama. Lebih kenal nanti, lebih mengenal kepada para beliau. Bukan sekadar nama. Apal Diponegoro, apal. Siapa Diponegoro? Saking Ngawijokarto, awal perang 1825 sampai 30 dibuang Belanda, selesai. Ayo ngelaporan itu. Jai Mojo begini, Jai Sentot Perutijo begini, Ibu Kartini, Jenderal Sudirman dan lain-lainnya, Sultan Agung HP ke-1, ke-2, ke-3, Pakubuwono. Coba kita hafal tidak riwayat hidup beliau.

ada beberapa makanan terkadang sebagai nek kita mboten jeli krono kita melanggar niki sing wadrake ngrusak pikiran kita. Sebab oknum-oknum orang lain tahu otak bangsa Indonesia itu cerdas, siap untuk bisa membangun bangsanya. Kuatirnya Indonesia itu maju, piye carane ben ora maju, sing kaya kula-kula niku dicekoki. Supaya ora iso bangun uteke tumpul. Pun mboten panjang lebar ngerti dhewe napa niku bendane. Itu arahnya ke sana. Kita tidak membahas halal haramnya, bukan membahas haramnya, tapi tujuannya yang kita pelajari. Kemana ini arahnya sebenarnya? Karena bangsa kita itu bangsa maju. Abad 9 Hijriah sudah melahirkan ulama besar di Masjidil Haram. Sinten Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Tertera di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia fil Harful Ain. Luar biasa. Wenten malih Mbah Zainal Abidin saking Yojo, saking Pudu. Menjadi guru besar di Masjidil Haram. Ki Ubaidah, Ki Abdurrahman saking Pegedangan Surabaya. Menjadi guru besar wenten Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Somad Sambas. Hidup di abad 12. Semua ulama besar Tarekat Qadiriyah. Semua dari Yaman, Hadramaut, Mekah, dari Medina, Jawa, Piyambak, semua mengambil ilmu tarekat kepada beliau dan belajar kepada beliau. Berarti bangsa kita itu bukan bangsa kategori sing boten cerdas, tapi bangsa yang sangat cerdas. Negeri ini makmur, subur dan lain sebagainya. Ini gak sih melas naonnya. Lah yen melas nek kula ngarani tukule ning Indonesia, tandure ning Indonesia, ngrabuke ning Indonesia, sing oleh aran malah wong liya. Netese nang Indonesia, ngendoke nang Indonesia, ayame ayam Bangkok. Tandure ning Indonesia, ngrabu ning Indonesia, durene duren Bangkok, duren motong, jambune jambu Indo, ngrabu bu Indo, tandure ning Indo ne, barang wis buah jambune Bangkok. Awak dhewe sabar ketumani gula Jawa. Sehingga selawai diwi semuleh nomo wong liya ya wis alhamdulillah lagi gula jawa ora apa-apa ini nganti kapan ngoten lho. Ya mumet kula nek mikir ini lho. Nah itulah Masya Allah Masya muslimin rahimakumullah. Piye kira bangsane dhewe supaya bodoh resen jawab tantangan umat al-mustaqbal, tantangan umat dan tantangan bangsa. Negara lain sudah maju dari ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Digawe cendel teke nganggone dontal terus. Nek wis kecanduan terus. Aduh. Niki sasaran utamane napa supaya kita menjadi generasi penerus sejarah tidak mampu mengisi kemerdekaan untuk kemajuan bangsa. Ingat ta niku tulung niki sing kula kuwatir iki. Lah makane ngoten saking makanan ku sing penting sekali. Islam telah mengatur apa yang keempat. Islam mengatur bagaimana cara membersihkan pencernaan. Nek nganggo obat urus-urus salah paling tengenem wis kudu di stop kehabisan cairan. Terus diganti nganggo apa? Nganggo liyane boten sakit. Allah Ta'ala maringi perintah dateng kita Kanjeng ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu dewe kon sehat niku pencuci pencernakan. Dan itu pun niki piambak ngejame pun sedap setunggal langkung kurang 5 menit terakhir sing kaping sekawan apa gangsal ora cukup bersihkan pencernaan tok, mboten cukup bersihkan badan, bagaimana cara membersihkan hati? Hati niku ruwet gone takabur yo hati, gone sum'ah yo hati, gone gumedhe yo hati, sok gumagung yo hati, rumangsa pinter dhewe bener dhewe yo hati, sak piturute. Mulut niki ra hanya penyambung lidah, ning terkadang melu pura-pura. Nggih-nggih ten ngajenge ning burine grendem. Jadi sediko nggih derek. Metu. Iku jane karepe piye iku mau. Jadi ini rapi dengan penyakit dari apa ni tu? Kau karatan mesti ni tu nak pun karatan mau ni mesti ni putih. Jadi karatan. Akhirnya engkang petak ni tu ketutup dinding karatan. Akhirnya petak. Iman ni ku mau ni mencorong, hati ni kotor, jane memberi batin ku kepadangan dinding iman. Lajeng pepiringan ni pun di sinari dening imanipun ngantos sasane sipun kepetengan sedaya marga ketutup karaten penyaking ati. Ngoten Allah Taala maringi obate ala bizikrillahi tatmainul qulub supaya apa atine sing kotor wae niku ukiran-ukiran sing ora apik ning jero atin diganti ngangge la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Nikulah sing sakit kula sampeyake mugi-mugi wonten pun berkatil maulud sakit dados ibrah kangge kita sedaya kirang langkungipun bebilih wonten kelintang-kelintunipun nyunagungin pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.